Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd, mazilna fi hadith Ummu Atiyah Al-Ansariyah, nasmuha Nusaybah Al-Ansariyah aw qila Nusaybah bil-fath Al-Ansariyah wa qila Lusaybah bil-lam wa qila Lutaybah bil-ta. Kam wa qila aydan Huqqah ismuha, lakin qala man qala min al-ulama Ummu Atiyah Nusaybah Al-Ansariyah, amma bil-fath Nusaybah, hadha laysat Ummu Atiyah, mashhur bikunyah Nusaybah Ummu Ammarah. Ummu Ammarah بنت الحارث بنت الحارث نسيبة الأنصارية بنت الحارث تغزو كثيرا ما شاء الله مع النبي في سبع غزوات. Beliau ikut berperang bersama Nabi SAW tujuh peperangan besar, membantu di belakang, memberikan minum, mengobati yang sakit, mempersiapkan makanan bagi para mujahidin. Ada wahadihi Ummu Atiyah wahia minal au min fuqaha'in nisa as-sahabiyat, di antara wanita-wanita sahabiyat yang faqihah, yang sangat ahli di bidang fikih, khususnya masalah jenazah. Mengapa? Karena beliau memandikan anak Rasulullah SAW Zainab ketika meninggalnya. Beliau memandikan dengan diperintah oleh Nabi, ginikan, gitukan dan seterusnya. Sehingga hampir semua pembahasan tentang jenazah mesti kebanyakan qalat an Ummu Atiyah qalat. An Ummu Atiyah al Ummu Atiyah. والصحابة يسألونها عن الجنازة. بارك الله فيكم. هذه أم عطية. طيب أما العواتق جمع عاتق وذوات الخدور أي النساء المخدر في البيوت yang dipingit إلى آخره. بقي الاختلاف في حكم صلاة العيد. الظاهر من هذا الحديث yang tampak dari hadis ini, kami diperintah, kami disuruh. والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب. Perintah itu menunjukkan hukum asalnya wajib. إلا إذا دل دليل ينزله من wujub ila istihbab. Tayib, hal hunaka dalilun yunzilu hadha al-asl ila al-istihbab? Wujud? Idan ma ra'yukum, wajib aw ghair wajib? Ala al-asl huwa wajib. Umirna, amarana Rasulullah. Tayib, lakin qala qailun min al-ulama, kaifa bi salawatil khams? أليس الفرائض في الصلاة هو الصلوات الخمس لا غير؟ إذا كانت من الصلاة ما هو واجب غير هذه الخمسة إذن الفريضة من الصلاة ستة مع العيد ليس خمسة، وهذه سبب الاختلاف. Itu penyebab اختلاف. Qala ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama fi hukmi salatil Eid. Berselisih para ulama tentang hukum salat Eid. Dhahab al-Imam Ahmad wal masyhur anhu. Imam Ahmad berpendapat dari pendapat yang masyhur dari beliau. Ila annaha fardhu kifayah. Bahwa itu adalah fardhu kifayah. Idza qama biha man yakfi saqatat 'anil baqin. Kalau sudah ditegakkan oleh orang-orang yang mencukupi, maka gugurlah bagi yang lain. Ma daliluhu? Daliluhu ala hadzal qaul annaha salatun lam yushra' laha adhanun wala iqamah. Bahwa salat tersebut adalah salat yang tidak disyariatkan dengan adhan, tidak pula dengan iqamah. Idza qama biha man yakfi saqatat 'anil baqin. Maka kalau sudah dikerjakan oleh sebagiannya, maka cukup, gugur kewajibannya bagi yang lain. Alaysa adhan wal iqamah huwa da'wah. Bukankah adhan dan iqamah itu mengajak? Ayya 'alas shalah, ayya 'alas shalah. Sedangkan dalam salatul Eid enggak ada hayya 'alas shalah, enggak ada adzan, enggak ada qomat. Artinya tidak dipanggil kaum muslimin. Begitu pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Wa hadits al-A'rabi al-ati, dan juga berdalil dengan hadits al-A'rabi, hadits tentang seorang badui. A'rabi beda dengan Arabi. Arabi ay min sulalatil Arab, min sulalati Ismail alaihi salam. Wa amal A'rab man sakana al-badiyah. Al-A'rab man sakana al-badiyah. Yuqal A'rabi wa yuqal aydan al-badawi. Ma huwa hadith al-A'rabi? حديث الأعرابي حينما جاء أعرابي من البادية إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم سأله ماذا علي من الصلاة؟ أبا كواجبانك dari salat. قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. وسأل بعد ذلك هل علي غيرهن؟ Apakah ada selain yang lima? Qala la illa an tatatawwa. Dijawab tidak ada, kecuali kalau engkau sukarela. Madza alayya min as-shaum? Qala siyam ramadan. Hal alayya ghairahun? Apakah ada kewajibanku yang selain itu? Qala la illa an tatatawwa. Tidak ada, kecuali kalau engkau sukarela. Dijawab dengan tegas oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini pandangan Imam Ahmad dan yang bersamanya. Hal alayya ghairahunna? Apakah ada yang selain lima? Qala la, enggak ada selain lima. Baik, berarti selain lima enggak ada yang wajib. Hadza daliluhum rahimahumullah. Tetapi Imam Ahmad perbedaannya dengan yang lainnya menganggap bahwa itu fardu alal kifayah, harus ditegakkan. Adapun Imam Malik wasyafi'i wal masyhuru 'inda ashhabihi ila annaha sunnatun muakkadah. Adapun Imam Malik, Imam Syafi'i dalam pendapat yang masyhur dari pengikut-pengikut beliau, yakni Syafi'iyah, adalah sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan, ditegaskan. Wa daliluhum ala hadza, dalil mereka juga hadis Arabi. Alladhi dzakara lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna 'alaihi khamsa salawat. Yang ketika tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mada 'alayya min as-salah?" Dijawab, khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Faqala, hal alayya ghairahunna? Apakah ada atasku selain itu? Yani apa yang wajib atasku selain itu? Qala la, illa anta tatawwa. Tidak ada, kecuali kalau engkau mau sukarela. Pendapat ketiga, dhahaba Abu Hanifah. Wa ruwiya 'anil Imam Ahmad atau anil imami Ahmad. Pendapat Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah. Waqtarahu Syekhul Islam, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ila annaha fardu ainin, bahwa itu wajib secara ain, fardu ain. Mada istadallu wa mada istadalla Abu Hanifah wa Imam Ahmad rahimahullah? Istadallu ala dhalika biqaulihi ta'ala. Mereka berdalil dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Para ulama sepakat bahwa yang digandengkan dengan kurban ini adalah salatul Id. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Salat Id kemudian menyembelih. Juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla, telah mendapatkan falah orang yang mensucikan dirinya dengan ibadah. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, berzikir menyebut nama Rabbnya dan salat. Berzikir menyebut nama Rabbnya adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Ada zikr isma Rabbi. Wa dhakara isma Rabbihi fasalla, bertakbir kemudian salat. Fi ba'di aqwalil mufassirin anna al-murad bis-salati fi hatainil ayatain salatul 'id. Dengan qarinah-qarinah tadi, ala qawli ba'di al-mufassirin, menurut pendapat ucapan sebagian para ahli tafsir, al-murad bis-salah, yang dimaksud dengan salat pada dua ayat tadi adalah salat 'id. Yang satu, yang pertama qarinahnya apa? Wanhar, berkurbanlah. Yang kedua qarinahnya, wa dzakara isma rabbih fa shalla. Semua salat-salat wajib dikirnya setelah salat. Tetapi ini ada salat yang berzikir dulu kemudian salat. Apa itu? Idul Fitri. Bertakbir sampai salat, setelah salat selesai. Barakallahu fiikum. Fa qauluhum, yani qaulul mufassirin, anna al-murad fi hataini al-ayataini salat al-Eid. Fanarji ila asl min usul al-fiqh anna al-amr yaqtadi madha? Al-wujub. Al-asl fi al-amr lil-wujub. Wa li amrihi bi khuruj al-awatiq wal mukhaddarat. Dan juga perintah Nabi SAW dalam hadis ini dan hadis yang seperti ini, perintah untuk keluar seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, bahkan disuruh keluar pula perawan-perawan pingitan, bahkan disuruh pula keluar mereka-mereka yang tidak pernah keluar, bahkan yang haid sekalipun disuruh mendatangi salat Id walaupun enggak ikut salat. Wa amarahum bi salatiha minal ghad hina lam ya'lamu bi ru'yatil hilal. Bahkan Nabi SAW pernah menyuruh untuk salat Id pada keesokan harinya ketika terlambat mendapatkan berita hilal. Illa ba'da intihai waqtiha, kecuali setelah habis waktu salat Id. Waktu salat Id sudah habis, datang seseorang, aku melihat, kamu bersumpah dengan Allah, aku asyhadu an la ilaha illallah, aku melihat hilal. Kata Nabi, kalau gitu besok salat. Kalau saja tidak wajib, khalas, sudah kelewat waktunya. Barakallahu fiik. Kalau sudah kelewat waktunya, perkara yang tidak wajib, kenapa harus diulangi? Ini Nabi menyatakan, kalau begitu besok kita salat Id. Barakallahu fiikum. Wa hadhihi riwayah mimma istadalla bihi ba'dul ulama. Hadis ini atau riwayat ini, di antara dalil yang dipakai oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ketika berpendapat bahwa matla itu wahid, satu matla, seluruh dunia satu matla'. Kata Syekhul Islam, bisyarat. Apa syaratnya? Mufid. Mada mufid faedah? Apa yang dimaksud dengan mufid? Maksudnya beritanya sampai pada waktu di mana dia bisa sholat Id. Kalau datang beritanya pada sore atau malam harinya, maka besok Idnya. Jadi tetap aja, walaupun matla' wahid, bisa jadi sholat Idnya berbeda. Mafhum. Ani ala qawli man yaqul bi matla' wahid. Matla' wahid artinya seluruh dunia, kalau mendengar hilal dari satu tempat, semuanya hari raya. Tapi kan karena berbeda-beda jam-jam mereka, waktu-waktu mereka, ada yang mendengarnya di malam hari, ada yang mendengarnya di pagi hari, ada yang mendengar di siang hari, ada yang sore hari. Maka kalau yang mendengarnya di malam hari, besok Id. Kalau yang mendengarnya di pagi hari subuh, masih sempat sholat Id. Tetapi yang mendengarnya sore, seperti yang terjadi di sini, dalam riwayat ini, kata Nabi, besok kita sholat. Ala kulli hal, asyahid min hadzal ikhtilaf huwa Nabi tetap mengerjakannya keesokan harinya walaupun fatahul waktu. Fatahu al-waqt. Wal amru fi kulli hadhihi al-adillah yaqtadi al-wujub. Perintah dalam semua dalil-dalil tadi, fil ayah wa fil hadis, yaqtadi al-wujub. Konsekuensinya menunjukkan wajib. Wakadzalika mudawamatuhu 'alaiha. Demikian pula terus menerusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salat Id tidak pernah absen. Enggak pernah libur. Enggak pernah enggak wajib aku enggak salat, enggak ada. Bahkan sampai lewat waktu pun tetap dikerjakan keesokan harinya. Wa khulafa'uhu min ba'dih. Demikian pula para khalifah-khalifah setelahnya. Mudawamatuhu wa amruhu fil ayah dalil ala wujubihi. Qawlu man hadha? Qala Abu Hanifah wa Ahmad fi riwayah. Ucapan Imam Ahmad fi riwayah dan ucapan Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah, mafhum, maklum, kita sama-sama tahu kalau beliau menganggap berbeda antara fardu dengan wajib. Maka mudah bagi beliau mengatakan, bukankah yang wajib itu lima waktu saja? Itu faraid. Itu yang fardu. Ini wajib. Tapi bagaimana Imam Ahmad menyatakan bahwa ini wajib? Bagaimana menambahkannya dari lima? Berarti harusnya ketika A'rabi tanya, wahal alaiya ghairuhun, apakah atasku ada selain lima? Harusnya Nabi menjawab, ada salat Id. Idul Adha dan Idul Fitri. Baik, bagaimana jawabnya? Qala amma hadithul A'rabi falaysa fihi ma yadullu ala adami wujubiha lianna su'aluhu linnabi sallam wa ijabatuhu iyahu bisadad ma yatakarrar fil yawmi wal laylah minas salawati al mafrudat. Hadis A'rabi, maka tidak ada padanya dalil yang menunjukkan tidak wajibnya salat Idul Adha dan Idul Fitri. Mengapa? Karena pertanyaan A'rabi tadi kepada Nabi adalah kewajiban salat setiap harinya. Kewajiban salat setiap harinya. Maka Nabi menjawabnya, khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Tidak sedang membahas apa yang diwajibkan secara tahunan, tapi yang dibahas bisadaji ma yatakarrar fil yaumi wal lailah, sedang membahas tentang apa yang diwajibkan setiap harinya. Berapa setiap harinya? 5. Apakah ada selain itu? Tidak ada selain 5. Fa hadha huwa sahih wallahu taala a'lam. La ma yakunu 'aridan li sabab, bukan salat-salat yang 'arid, yang wajibnya karena 'aridun li sabab. 'Arid itu insiden sifatnya, insiden karena ada sebab. Seperti la tajlis hatta tarka' raka'atain. Sebagian ulama menyatakan berarti harus, jangan duduk sampai sholat. Apa bukti yang mendukungnya? dalam salat Jumat, dalam khutbah Jumat yang harusnya mereka mendengarkan khutbah, ketika ada orang yang langsung duduk, Nabi menyatakan kum harka rakaatain, bangun salat dua rakaat. Fahadihi aridun li sabab, dia wajib karena satu sebab tertentu dan itu arid. Arid ay laysat yaumian wa laysat mutakarrira. Kalau diterjemahkan insidental mungkin tepat. Naam. Demikian pula salat Id. Kenapa wajib saat itu? Karena ada satu hari yang di sana begini begini begini, maka wajib salat. Salatnya pun berbeda dengan salat yang lima waktu. Artinya berbeda takbirnya. Di awal 7 kali takbir ba'da takbiratul ihram. Dan yang kedua 5 takbirat ba'da takbiril intiqal. Fahadihi farq baina 5 salawat wa salatul Id. Allatayni huma syukrun lillahi ta'ala. Yang itu merupakan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala ala tawali ni'amihi al-khassah. Merupakan syukur kepada Allah atas berturut-turutnya kenikmatan-kenikmatan secara khusus Allah berikan. Bisiyami Ramadan wa qiyamihi wa nahril budn wa ada'il manasik. Seperti ni'amihi al-khassah, diberi taufik, dimudahkan untuk puasa satu bulan, puasa Ramadan dan qiyamul lail, tarawih, atau menyembelih budn, hewan-hewan kurban, wa ada'il manasik, taufik, dimudahkan untuk mengadakan manasik, ila akhirih. Wa Syekhul Islam rahimahullah Ibn Taymiyyah yamilu ila wujubiha ala nisa, beliau pun mengatakan wajibnya bukan hanya bagi rijal tapi bagi para wanita. Li zahiri hadzal hadis au li zahiri hadzal bab au li zahiri hadis hadzal bab, karena zahir hadis yang ada pada bab ini. Umirna an nakhruja fil Id hatta nukhrij, hatta nukhrija, hingga kami mengeluarkan para perawan-perawan pingitan yang biasanya enggak pernah keluar. Salat wajib saja yang lima waktu dianjurkan di rumah. Wa afdal, lebih baik bagi mereka daripada di masjid. Tapi kali ini disuruh, berarti sangat tegas sekali kewajibannya. Barakallahu fikum. Wa hadha qaulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa riwayah min Imam Ahmad rahimahullah. Ma yukhad min al-hadith, apa yang diambil dari hadith ini? Istafadna min hadal hadithi fawaid jammah minha wujubu salat Id. Yani Syekh Abdullah Al-Bassam yaminu ila hadal qawul, beliau condong kepada pendapat ini, maka dijadikan sebagai faedah pertama. Istafadna min hadal hadithi faedah atau fawaid minha wujubu salatil Id hatta ala nisa fi zahiril hadith, wajibnya salat Id bahkan kepada para wanita sekalipun. Melihat zahiril hadith ala syarat alla yakhrujna mutabarrijatin muta'attiratin, dengan syarat mereka para wanita tidak keluar dalam keadaan mutabarrijat, tabarruj, mejeng. Apa mejeng? Majang. Majang apa? Menghiasi. Majang-majang di rumah kan hias, namanya hiasan. Tidak memajang dirinya dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan. Muta'attiratin, tidak boleh pula muta'attir, memakai wangi-wangian. Liwurudin nahi an dalik, karena tersebutnya larangan dari hal tersebut. Wala'allahu mustahabbun fi haqqihinna wa yakunu amruhunna min babil haddi ala fi'lil khair, dan bisa jadi bagi para wanita hanya anjuran sifatnya untuk ke Idul Fitri atau Idul Adha fi haqqihinna, khusus bagi wanita. Wa yakunu amruhunna min babil hadd, berarti perintah buat para wanita hanya sekedar anjuran untuk melakukan fi'lul khair. Wallahu ta'ala a'lam. Tsaniyan, istafadna min hadzal haditsi fa'idah ats-tsaniyah wa hiya wujubu ijtinabil ha'id al-masjid li'alla tulawwithahu. Wajibnya para huyyad, wanita-wanita haid, menjauhi masjid. Barakallahu fikum. Bukankah itu bukan masjid, itu musalla, lapangan id? Naam. Kalau di lapangan saja suruh memisahkan diri, apalagi masjid yang memang tempat khosoh, yang memang disiapkan, diwakafkan untuk sholat dan untuk zikrullah. Sehingga tempat yang suci, para wanita yang haid hendaklah menjauhi masjid. Dalil yang berikutnya atau dalil yang mendukungnya adalah apa yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah SAW dalam keadaan di masjid, beliau di rumahnya meminta agar disisirkan rambutnya. Kata Aisyah, aku haid, inni haid. Apa jawaban Rasulullah SAW? Haidatuki laisat fi yadik, haidmu bukan di tanganmu, artinya tangannya masuk enggak apa-apa. Fada dalil ala Aisyah tidak masuk masjid, dan Nabi mendukungnya, membenarkannya. Iya, tapi haidmu bukan di tanganmu, tangannya boleh masuk. Maka tangannya saja dari jendela menyisir Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dikatakan dengan kalimat yang masyhur, haidatuki laisat fi yadik, haidmu bukan di tanganmu. Hanya saja di sini ada ucapan dari beliau Syekh Abdullah Al-Bassam dengan kalimat li alla tulawithuhu, agar jangan mengotori. Di sini ada permasalahan. Mengapa? Karena apakah ini nassan atau bukan? Kalau nassan minal hadis, maka berarti ini illat dari larangan. Jangan mengotori masjid. Sehingga para ulama menyatakan, kalau ini illatnya alla tulawithahu, maka hukum yaduru ma'a illatihi, hukum berjalan bersama illatnya. Kalau khawatir mengotori, jangan. Tapi kalau engkau bisa menjaganya, tidak mengotori masjid, dijamin, maka tidak mengapa. Karena illatnya tidak ada. Misalnya dengan berbagai macam pembalut-pembalut sekarang yang sangat terjaga, tidak akan menetes sedikit pun. Beberapa ulama menyatakan berarti enggak apa-apa. Mengapa? Illatnya tidak ada. Alla yulawithahu, jangan mengotorinya. Tetapi wallahu taala setahu saya itu bukan dari nafs. Sehingga kembali kepada hukum asalnya, apakah terjaga darahnya atau tidak terjaga, apakah khawatir mengotori atau tidak khawatir mengotori, kalau haid jangan ke masjid. Barakallahu fikum, wa hadi aslam, itu lebih selamat. Yang ketiga, anna musalla al-Eid lahu hukmul masajid, berarti musalla al-Eid, tempat salat hari raya, hukumnya hukum masjid. Dari mana diambil faedah ini? Wanita yang haid menjauhi, karena ini hukumnya seperti masjid. Baik. Tetapi apakah mutlakan? Kalau hukumnya hukum masjid, berarti kita masuk ada tahiyatul masjid? Tidak. Ar-rajih wallahu ta'ala alam, laisa hukmuhu hukmul masjid illa fi hadihin nahiyah, kecuali dalam urusan orang yang haid hendaklah menjauhinya, sebagaimana masjid para wanita haid tidak boleh memasukinya. Tapi bagaimana dengan doa masuk masjidnya? Karena hukumnya hukum masjid. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Kalau ya, di mana memulainya? Baik, antum di sini agak kebingungan. Tetapi kalau di sana, di Saudi khususnya, sangat-sangat mirip dengan masjid. Ada tembok kelilingnya, ada pintu gerbangnya, dan ada sof-sofnya. Kayak masjid, masjid terbuka, tapi besar. Kayak lapangan, tapi ada garis-garisnya. Garisnya sebagian depan itu malah dikasih tembok sekian, sehingga orang duduk bisa bersandar. Pada barakallahu fikum dipakai hanya pada sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan sholat jenazah, dan sholat istisqa. Dipakainya. Dan saya pernah mengalami masuk ke musholal Eid bersama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baru saya tahu, ternyata begini bentuknya. Barakallahu fikum. Sehingga kalau begitu, masih bisa jelas masuknya. Karena dikhususkan. Dikhususkan untuk sholat Eid, untuk sholat jenazah, untuk sholat istisqa. Tapi kalau kita memakai lapangan, dia tidak khusus untuk sholat Eid. Kalau ada konser, dipakai untuk konser juga. Dipakai untuk kampanye, dipakai untuk maksiat, dipakai segala macam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Bisa jadi yang dimaksud oleh beliau, hukmul masjid adalah musholal Eid khassah. Musholal Eid khassah. Yang khusus sebagai musholal Eid. Rabi'an. Yang keempat. Annal ha'id ghairu mamnu'ah minad du'ai wa dzikrillah ta'ala. Ini faedah penting juga. Bahwa seorang yang haid tidak terhalang, tidak dilarang untuk berzikir. Tidak dilarang minad du'a untuk berdoa. Wa dzikrillah. Sebab disebutkan di sana ya'tazilna, memisahkan diri, tetapi yad'una ma'a du'aihim. Wa yadhkuruna ma'a dzikrihim. وَيَرْجُونَ رَحْمَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَطُهْرَتَهُ إِلَىٰ أَخِرِهِ. Ini barakallahu fikum, menunjukkan bahwa mereka ikut berzikir, ikut bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentunya tidak jahran, tapi sesuai atau seukuran terdengar dirinya sendiri saja. Barakallahu fikum. Tetapi boleh bertakbir, boleh berzikir, dan boleh ikut berdoa, dan boleh mengaminkan. Amin, amin. Faedah-faedah azimah. Karena beberapa wanita-wanita salihah ketika haid tidak sholat, itu merasa sedih. Karena dia rindu dengan sholat. Dia gelisah. Saya tidak bisa sholat itu. Tidak boleh sholat. Maka mereka dengan berita ini akan memperbanyak zikir, banyak baca Quran, banyak tanpa memegang mushaf tentunya. Karena memegang mushaf, menurut pendapat yang sahih juga tidak boleh. Sehingga membaca apa yang dia hafal, membaca apa yang dia ingat, membaca dikir-dikir pagi, dikir sore, dan seterusnya. Agar jangan sampai mudah dimasuki syaitan. Syaitan memasuki para wanita seringkali pada waktu haid. Karena lemah. Kurang dikir kepada Allah SWT. Khamisan. Fadlu yawmil Eid. Wa kaunihi marjuwan li ijabati du'a. Kita dapatkan pula faedah keutamaan hari raya, dan keadaan hari raya itu diantara keutamaannya adalah diharapkan terkabulnya doa. Karena terkabulnya doa itu adalah pada syiar-syiar agama, syiar-syiar Islam. Syiar-syiar Islam itu seperti sholat Jumat, sholat Id, sholat hari raya, haji, wukuf di Arafah, tawaf dan sebagainya. Itu syair. Disebut dengan syair. Syairillah. Maka marjuan li ijabati doa. Maka diharapkan akan terkabul doa. Wasima'un nida minal aliyil a'la. Dan didengar panggilan tersebut, seruan tersebut, doa-doa tersebut dari Allah Subhanahu wa taala al-Aliyyul A'la. Akhtafi bihadzal qadr, barakallahu fikum.